Mitra bisnis Ahok yang mengundurkan diri dari Gerindra diejek sebagai malin kundang. Kompas menulis, yang jadi malin kundang semestinya adalah DPR, karena DPR dipilih rakyat, tapi malah mau mencabut hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, bagaimana komentar Anda? Ya, saya kira Ahok ini orang yang berani berterus terang gitu. Jarang sekali politisi seperti Ahok itu. Jadi dalam hal ini, buat saya, orang seperti Ahok yang harus diperbanyak. Politisi itu sebetulnya punya mandat penting untuk mewakili kepentingan rakyat. Tetapi apa yang terjadi di DPR, Ahok kan pernah di DPR, sehingga dia tahu persis gitu loh. Makanya dia ngomong-ngomong yang telinganya Taufik gitu, yang wakil Gerindra di DPRD DKI itu, rada merah gara-gara Ahok mengatakan DPRD kerjanya cuma main golf gitu loh. Ya karena, ya mungkin tidak semua. Tapi berani diuji ya, mayoritas anggota DPR dan DPRD itu ya kerjanya cuma lobby, cari makan, gitu aja. Nggak pernah memikirkan rakyatnya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Ahok ini adalah satu bentuk. Pertama, ini protes kepada partainya. Kedua, ya dia ingin memberikan contoh bahwa politisi memang ya, tidak boleh berbohong, gitu aja. Nah, kalau terkait mekanisme pilkada yang ideal sendiri, bagaimana menurut Bapak? Sekali lagi, karena sebetulnya ini kan partai diberi semacam keistimewaan. Ya. Di masa lalu yang mengangkat siapa-siapa, pejabat-pejabat publik itu kan pemerintah, Presiden Soeharto. Gitu. Nah, sekarang partai diberi kesempatan, nah, tapi disalahgunakan. Jadi saya juga harus kecewa dengan partai politik yang tahu ini lebih menunjukkan kekuasaannya. Mentang-mentang dia ini dia seenaknya. Jadi pilkada misalnya harus melalui partai. Untuk bisa dicalonkan oleh partai itu tidak gratis. Miliaran itu mahar itu biaya untuk nyuap partai supaya mau memberi dukungan kepada calon. Ya, jadi dari situ sudah kelihatan bahwa partai ini ya sebetulnya tidak lebih fungsinya sebagai kendaraan saja. Kalau sudah bayar ya selesai toh. Begitu sampai tujuan penumpang dengan hubungan penumpang dengan supir atau kondektur sudah selesai karena sudah bayar. Kecuali tidak bayar diteriakin. Tapi kalau sudah bayar ya sudah. Nah kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah Ahok diminta oleh Gerindra bayar berapa, tetap umumnya, sekali lagi, saya ingin katakan tidak semua, tapi umumnya ada keharusan calon harus bayar ke partai. Sehingga ada beberapa kawan yang ingin menggunakan jalur dan memperjuangkan tadinya, memperjuangkan jalur independen itu. Ya. Jadi kasus misalnya, ya dimulai dari Aceh dulu karena partai yang lama pasti tidak setuju dengan orang-orang mantan GAM gitu kan. Maka mereka minta jalur independen. Jalur independen masuk dan menang Aceh pertama dulu. Kemudian belakangan ada si Aceh dulu di Garut, jalur independen menang. Gitu. Tapi sedikit jalur independen yang menang itu. Umumnya orang partai. Tapi tidak berarti bahwa orang yang lewat partai itu kader partai. Hanya orang yang diajak oleh partai atau diberi kesempatan oleh partai menggunakan partai didukung bayar berapa. Tanyalah Soekarwo bayar berapa. Aher bayar berapa gitu. Nah Ahok bayar berapa. Jadi cuma Aher dan segala macam itu tidak melakukan kritik terhadap partainya. Ya mungkin sudahlah saya bisa jadi gubernur kan karena partai juga ada semacam ucapan terima kasih. Tapi Ahok bukan orang seperti itu. Nah itulah makanya dibilang maling kundang. Padahal ya ada sebabnya Ahok begitu. Buat saya kita memerlukan banyak politisi seperti Ahok yang jujur. Demikian pakar politik LIPI Indria Samego. Saya Wendy Lim.